Panitia matur sebanwun, salam kebersamaan masih bareng bersama all artisnya, Ju Pala. Ceritane wayang Jawi prajangan langkong tiroja rahwon noroja arane nyolong sinta anoman cang cetumandang ngaleng kowe dadi awu kobong kobong apa bokong om bakang apa kabang bakang bokong gede bokongnya siapa om om bang bokongnya siapa Devi bokongnya wong telu ben adil. Ramayana, Terima kasih Myung Community.